qabula fi da'wat salaf. Dan terimalah secara mutlak fi da'wat salaf ketika ada klaim kerusakan. Wa kullu man yubbat qawluhu halaf. Dan semua orang dan semua pihak yang ucapannya diterima dalam masalah klaim kerusakan, maka kewajibannya cuma bersumpah. Penjelasannya, hadis kaidah ke kaidah ini berkaitan dengan masalah da'wal amin as-salaf, seorang yang mendapatkan amanah mengklaim kalau barangnya, barang amanah yang ada di tempatnya rusak. Ini larat tidak berkaitan dengan masalah pengembalian barang. Maka jika seorang yang telah diberi amanah itu mengklaim kalau barang itu rusak, maka perkataannya diterima. Dan ini sama saja apakah dia memegang barang tersebut dalam rangka memberikan manfaat untuk pemilik barang ataupun dalam rangka untuk manfaat dan kepentingan orang yang memegang barang amanah, atau dalam rangka memberi manfaat untuk kedua belah pihak. Baik, hasratil ain, barang tersebut dipegang oleh tangannya dengan izin syariat ataukah dengan izin pemilik barang? Li'ana talaq laysa min fi'lihi, karena kerusakan barang itu bukan karena ulah perbuatannya dan bukan karena pilihan dan kehendaknya. Contohnya adalah orang yang mendapatkan titipan barang, tatkala orang yang titip datang kepadanya, orang yang menitipkan barang datang dan mengatakan, "A'tini al-wadi'ah, serahkan dan berikan kepadaku barang titipan yang aku titipkan padamu." Maka orang yang dititipi mengatakan, "Maaf, talabat ya, barang tersebut rusak, kehujanan atau yang lain, atau diambil oleh pencuri." Maka apakah perkataan orang yang dititipi ini diterima? Jawabannya iya, yukbal, perkataannya diterima. Kemudian contoh yang kedua adalah talaba al-ma'iru, orang yang meminjamkan barang, meminta al-aina, barang yang telah dipinjam oleh al-musta'iru, orang yang meminta pinjaman. Kemudian al-musta'ir, orang yang meminjam atau orang yang meminta pinjaman, mengatakan innaha talabat, bahasanya barang tersebut telah rusak. Maka diterimalah perkataannya karena dia adalah orang yang mendapatkan amanah. Walam yakul, dia tidak mengatakan aku telah pulangkan barang itu padamu. Namun dia mengatakan barangnya rusak. Karena ada karena ini, yaitu aku pulangkan adalah perkataannya di pelajaran hari yang lewat, ya, jika ada orang yang meminjam barang mengklaim bahwa dia telah memulangkan barang kepada pemilik barang, maka perkataannya, klaimnya tidak diterima. Karena pinjam meminjam itu menguntungkan si peminjam, demi kepentingan si peminjam. Falyuqbal qawluhu firaq, maka perkataannya tidak diterima. Lain halnya jika peminjam mengklaim barang rusak. Kalau peminjam mengklaim barang itu rusak, buku rusak atau misalnya, maka klaim kerusakan diterima. Fa innahu yuqbal qawluhu dengan alasan li'annahu amin. Karena dia adalah orang yang memegang amanah. Maka ilahnya lain. Kalau dalam masalah pengembalian barang, yang jadi ilah adalah ini transaksinya menguntungkan siapa. Kalau pinjam meminjam, transaksinya adalah menguntungkan si peminjam, demi keuntungan si peminjam. Maka jika itu demi keuntungan si peminjam, maka perkataannya dalam klaimnya dalam pengembalian barang tidak sampai dia mendatangkan bukti. Dan sedangkan kalau dalam masalah kerusakan, yang jadi ilah, yang jadi pokok masalah adalah amin. Orang ini berstatus sebagai amin atau tidak. Kalau dia berstatus sebagai amin, orang yang mendapatkan amanah, maka klaim kerusakan diterima. Ya tidak ada kewajiban untuk mendatangkan bukti kalau barangnya rusak. Lakin hal yatmanul musta'ir idza ta'afatil ahiyah wa yabiyadi. Nah, akan tapi apakah al-musta'ir, orang yang meminjam barang itu punya kewajiban mengganti rugi jika al-ahiyah barang pinjaman itu salah pas rusak, dicuri orang atau hancur, dan sedangkan barang itu ada di tangannya, apakah tidak ada kewajiban ganti rugi? Nah, setelah diterima, setelah klaim diterima, rusak toh. Nah, rusak toh itu terus ada kewajiban ganti atau tidak? Tadi masalah ikhtilafal ulama rahimahumullah. Ini para ulama berbeda pendapat. Ada empat pendapat. Yang pertama, tidak ada kewajiban ganti rugi kecuali jika dia ta'adzim atau ta'khir, kelewat batas atau ceroboh. Bagaimana hukum al-amin yang lain? Ini kaidah umum dalam masalah al-amin. Bahasanya orang yang mendapatkan amanah itu tidak memiliki kewajiban untuk ganti rugi kecuali jika rusaknya barang itu karena ta'adzim melampaui batas atau ta'khir. Melampaui batas itu menggunakan barang tidak pada seharusnya, sedangkan ta'khir itu adalah kata adil itu adalah melakukan sesuatu hal yang tidak dilakukan, melakukan kepada barang ini sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, itu ta'adil. Ya, pisau roti untuk potong kayu namanya ta'adil. Dan tetapi itu tidak melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan. Kalau ta'adil itu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, tafrid itu tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kebalikannya, emas seharusnya disimpan dalam rumah atau ditaruh di teras, namanya tafrid, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Emas kok dititipin, emas kok ini musta'ir, orang yang berjiat barang itu sebagaimana amin secara umum. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan ada kewajiban ganti rugi secara mutlak, baik itu melampaui batas ataukah ceroboh, ataukah tidak melampaui batas dan tidak ceroboh. Pendapat yang ketiga mengatakan terdapat kewajiban ganti rugi jika orang yang memberi pinjaman barang membuat kesepakatan ganti rugi. Ketika pinjamkan, ini tak pinjamkan, kamu pinjam, mau pinjam buku saya, tak pinjamkan, tapi ya, kesepakatan ganti rugi. Wa ila fala, jika tidak ada perjanjian, maka tidak ada kewajiban. Pendapat yang keempat, mengatakan ada kewajiban ganti rugi kecuali jika si peminjam membuat perjanjian. Kalau tidak ada kewajiban ganti rugi, maka pada asalnya ganti rugi kecuali jika ada perjanjian tidak ganti rugi. Kalau pendapat yang ketiga, pada asalnya tidak ada ganti rugi kecuali jika ada perjanjian. Beda pendapat ketiga dan pendapat keempat. Pendapat ketiga mengatakan pada asalnya tidak ada kewajiban ganti rugi kecuali jika ada perjanjian. Pendapat keempat mengatakan pada asalnya ada kewajiban ganti rugi kecuali jika ada perjanjian, tidak ada ganti rugi. Berkoloasi dari empat pendapat tersebut, pendapat yang kuat menurut penulis An-Nahab, An-Nahab bahasanya barang pinjaman itu tidaklah tutman, tidak perlu diganti rugi kecuali jika melampaui batas apakah ceroboh. Li An-Nahab asalat yadil musta'ir, karena barang ini ada di tangan orang yang meminjam dengan izin pemilik barang, maka statusnya adalah amin. Maka berlaku untuk dia kaidah orang yang dapat memegang barang amanah secara umum. Ini pendapat yang diresmikan oleh penulis. Di Al-Wajid Syaikhul Azim Badawi tentang musta'ir, maka beliau katakan musta'ir adalah amin, maka tidak ada kewajiban ganti rugi kecuali jika dia ceroboh atau ada perjanjian untuk ganti rugi. Ada perjanjian untuk ganti rugi. Kemudian dia dibawakan sebuah hadis dikenal Abdul dari Sufwan bin Ya'la dari ayahnya. Rasulullah berkata kepada Ya'la, jika datang kepadamu utusanku, berikan pada utusanku 30 baju besi dan 30 ekor unta. Maka Ya'la bertanya, wahai Rasulullah, ariyatun matmunatun, apakah itu barang pinjaman yang terjamin kalau ada kerusakan, apakah ariyatun mu'ajjatun, apakah barang pinjaman yang tidak ada kewajiban ganti rugi jika kerusakan. Maka Nabi memilih bal mu'ajjatun, dan kata-kata orang yusmanu al-aliyah illa bitadmin. Maksudnya barang pinjaman itu tidak dijamin, tidak ada kewajiban ganti rugi untuk barang pinjaman illa bitadmin kecuali ada perjanjian. Setelah lewat katanya adalah pendapat yang paling kuat. Maka Sunani ada di antara ulama yang memilih pendapat barang pinjaman itu tidaklah wajib diganti kecuali ada perjanjian kalau harus diganti. Kesimpulan penulis Al-Aziz, barang pinjaman itu wajib diganti dengan dua sebab. Yang pertama ada perjanjian, kemudian yang kedua karena kecerobohan atau karena taati lambung kata. Maka jika tidak ada perjanjian, maka yang telah ukur melampaui batas apakah tidak. Dan kalau kesimpulan dari penulis Al-Wasin Abdul Azim Badawi, kalau tidak ada perjanjian, maka yang jadi telah ukur ada ta'adzin atau takbir ataukah tidak. Tidak, semuanya telah telah sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan cara. Tidak berarti ya tidak ada kewajiban ganti rugi. Tapi kalau ada perjanjian, ada perjanjian di awal, ini kalau rusak nanti loh. Kalau ada perjanjian dari awal, maka tidak melihat apakah itu ta'adzin atau ta'frid, ada perbuatan melampaui batas atau kata kerobohan atau tidak. Pokoknya rusak nanti. Wal mustajir dan penyewa barang idza talabat minhu al-ainu, jika dia ditagih untuk menyerahkan barang sewaan, pada talabah lalu dia mengklaim barang itu rusak, fa innal qawla qawluhu, maka perkataan adalah perkataannya, maka yang benar adalah perkataannya. Al-Qaidah, maka Al-Qaidah mengatakan bahwa semua orang yang mendapatkan amanah, yaitu man, orang yang waqa'at al-ain, barang itu ada di tangannya dengan izin syariat atau izin pemilik barang, jika dia mengklaim kerusakan, maka perkataannya diterima. Akan tetapi jika orang yang mendapatkan amanah itu mengklaim barang itu rusak di amr dhahir, dengan kejadian yang nyata yang menurut orang tidak tersembunyi. Misal dia mengatakan, oh ini ja'af amtar kesira, ada hujan super lebat mengenai barang pinjaman, lalu dia terseret air hujan. Air, lalu terseret air hujan. Nah, al-amtar al-kathira, kejadian hujan yang deras yang banyak itu kejadian yang nyata. Maka kita katakan padanya, tegakkan bukti. Bawakan bukti pertama. Yang pertama bawakan bukti adanya perkara yang nampak ini. Dan setelah itu kami akan terima perkataanmu bahasanya barangku rusak gara-gara hujan deras. Seandainya orang yang al-amin itu rumah terbakar dan termasuk di dalam yang terbakar adalah barang milikmu. Maka kami katakan, kita katakan, datangkan bukti kalau rumah terbakar. Karena terbakarnya rumah adalah satu perkara yang nyata. Maka jika Anda telah mendatangkan bukti akom tahar, Anda telah mendatangkan bukti terbakarnya rumah, maka kami terima ucapan Anda bahwasanya barang itu terbakar bersama rumah Anda. Maka di sini kita tidak telah menerima klaim orang yang memberikan amanah, yaitu pemilik barang. Seandainya dia mengklaim, wah, barangku tidak ada di rumahmu kok. Ini tidak kita terima. Namun yang kita terima adalah klaim orang yang mendapatkan amanah, yang dia mengklaim bahwasanya barang tersebut terbakar bersama rumahnya. Kita terima. Namun masalah kebakaran rumah itu amrul zahir, maka kita minta bukti. Rumahmu yang mana yang kebakar? Sekejap atau ternyata itu rumah tetangganya, hanya seperti alasan yang mengada-ada kalau barang pinjaman atau barang titipan terbakar. Walhasil kesimpulannya, orang-orang yang mendapatkan amanah itu tidak wakaf berkaitan dengan masalah klaim pemulangan barang itu beda-beda. Fayubat kalul amin, maka ucapan orang mendapatkan amanah sirat tentang masalah klaim pemulangan barang itu diterima jika dia memegang barang tersebut dalam rangka untuk memberikan manfaat kepada pemilik barang. Akan tapi tidak diterima jika itu adalah lahu maslahatun fi qabdil ain. Jika dia memegang barang tersebut demi kepentingan dirinya sendiri, boleh jadi murni untuk kepentingan dirinya sendiri atau ada unsur ada kepentingan bersama dengan pemilik barang. Amma fitalah, adapun dalam masalah klaim kerusakan barang, maka ucapan semua orang yang mendapatkan barang amanah itu diterima. Baik, tanpa membedakan apakah barang tersebut ada di tangannya dalam rangka menguntungkan si pemilik barang ataukah dalam rangka menguntungkan si orang yang dapatkan barang amanah atau untuk keuntungan dua-duanya. Waqulu man yufatalu halal, dan semua orang yang diterima perkataannya dalam klaim kerusakan barang halafa, maka dia wajib bersumpah. Ini di sini dalam bait ini ada kaidah bahwasanya semua orang yang diterima ucapannya, yaitu orang yang dapatkan amanah, maka wajib dia bersumpah atas klaimnya. Layak tidaklah cukup kauluhu ucapannya, namun labuda harus ditambah sumpah. Maka jika dia tidak berani bersumpah, lam yukbal kauluhu, maka perkataannya tidak diterima. Karena mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yaminu alamat ankara, dan sumpah adalah kewajiban orang yang mengingkari. Jawabannya ada rajulun audak tahu malan, ada seorang yang anda titipi duit. Padahal lalu dia mengklaim kalau duit itu rusak, maka diterimalah ucapannya, akan tapi dia wajib bersumpah. Ada seorang yang lain, a'ar tahu engkau beri pinjaman hajatan dan hawa'id, satu barang yang dia butuhkan, lalu orang yang meminjam itu mengklaim kalau barang rusak, maka klaimnya diterima, namun dia wajib. Rasulullah ajar tahu kita kan, ada seorang yang beli sewaan buku. Kalau tempat kita pinjam buku itu banyak yang hakikatnya adalah sewa buku. Sehari sekian. Berarti hakikatnya sewa. Hakikatnya adalah sewa yang meskipun namanya pinjam. Nilai dengan hakikat kenyataannya bukan dengan namanya. Nah, ada seorang yang engkau beri sewaan buku, ini bukuku tak sewakan. Fadzal Allah juga mengklaim kalau buku itu rusak, maka ucapannya diterima, kan, tapi dia wajib bersumpah. Bahkan dan demikianlah dan seterusnya, semua orang yang satu benda itu ada di tangannya dengan izin syariat atau izin pemilik barang, maka ucapannya diterima dalam masalah klaim kerusakan tidak berkewajiban untuk mendatangkan bukti, tapi naura budak yahlin akan dia wajib bersumpah. Tidak ada kewajiban mendatangkan bukti, namun wajibnya bersumpah. Dan yang namanya sumpah itu ahyanan terkadang menjadi kewajiban si penuduh. Wa ahyanan dan terkadang menjadi kewajiban orang yang dituduh. Kaidah dalam masalah ini, semua orang yang qawiya jadi buku. Fa'inna jamin takunu fi haqi. Kaidah dalam masalah ini, semua orang yang posisinya kuat, maka kewajibannya adalah bersumpah. Dalilnya adalah kisah Kosana. Ini telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta dari para penuduh untuk bersumpah. Jadi telah bunuh membunuh itu ada namanya pesana, yaitu keluarga korban menuduh kalau keluarganya dibunuh oleh orang itu, oleh si A, alasan karena adanya indikator kuat agar tidak terbukti. Ada satu keluarga mengklaim bahasanya si alam pembunuh. Kenapa? Karena mayat jenazah anggota keluarga itu ditemukan di teras rumahnya. Di teras rumahnya si A. Dan diketahui dan telah terkenal bahasanya korban dengan A itu punya permusuhan, musuh bebuyutan. Dan indikator kuat yang menyebabkan keluarga boleh menuduh si A sebagai dalam posisi ini pihak keluarga diminta untuk bersumpah sebanyak 50 kali untuk supaya bisa si A itu ditangkap dan dipanjangi. Ini dia keluarga yang kewajiban untuk bersumpah 50 kali. Nah, ini namanya kosana. Maka dalam kasus kosana, sumpah itu kewajiban dia penuduh. Ma'anan asal, pada hukum asalnya sumpah itu ada di pihak orang yang dituduh, akan tapi sumpah dalam kasus bersama itu si hakim mudai, itu menjadi kewajiban si penuduh dikuwati janibihi, karena dikuwati janibihi karena dia berada dalam pihak yang kuat. Ya, berada di pihak yang kuat. Ini kayaknya itu belum. Cuma yang posisinya kuat, kerjanya kuat juga untuk bersumpah. Misal zalika contohnya adalah seandainya suami istri bersengketa pasal firaq setelah bercerai di awal bait tentang barang-barang yang ada di rumah, maka barang yang cocoknya milik laki-laki maka itu adalah milik laki-laki, dan barang-barang yang cocoknya milik perempuan itu adalah milik perempuan. Akan tapi lawiza arasil, seandainya suami itu mengklaim ada satu barang yang itu cocoknya milik si laki-laki namun di tangan istrinya, maka si istri mengatakan barangnya ada di tanganku maka dia milikku. Maka di sini ada indikator kuat, tasyhad yang menunjukkan kalau harta barang tersebut milik si suami atau mantan suami, fayakunu lahu, maka itu adalah milik si suami. Banakululahu, kita katakan kepada suami, bersumpahlah anda kalau barang tersebut milik anda. Bahuna al-yamin bijanibil mudda'i. Maka di sini sumpah itu menjadi kewajiban pihak penuduh, yaitu dalam hal ini mantan suami. Kenapa? Karena dia berada di posisi yang lebih kuat daripada posisi mudda'a'alai. Kenapa kau bisa lebih kuat? Ini kata, ini garam ini cangkir kopi. Ini cangkir kopi yang perempuan tidak pernah ngopi. Maka al-uf itu membuat posisi suami jadi posisi yang kuat, dan posisi istri berada dalam posisi yang lemah. Kok bisa-bisanya perempuan kok punya kopi, padahal kata suaminya dia tidak pernah kopi loh. Bisa bisanya dia mengaku-ngaku memiliki cangkir kopi. Ini tidak ada pernah. Tidak ada. Falyamin idzan fi janibi aqwal mutada'iyain, maka sumpah idzan jika demikian adalah menjadi kewajiban pihak yang paling kuat dari dua orang yang saling mengklaim. Maka contoh tadi adalah bukti kalau dalam Islam tidak ada harta dengan gini. Dalam Islam tidak ada harta dengan gini. Ketika terjadi perceraian, ya mana barang milik suami, milik suami, barang milik istri, milik istri. Lalu jadi milik istri lebih banyak karena istri itu, lalu jadi milik istri lebih banyak karena itu di rumah istri. Lalu jadi punya suami yang lebih banyak. Dan kemudian pokoknya semua harta yang terkumpul selama pernikahan dibagi 50%, 50%. Ya. Karena itu maka ada pembahasan tentang semacam ini. Gimana kalau barang dia itu mukoya. Kalau dia cuma mengatakan saya telah membayar zakat saya, maka dia tidak dituduhkan harus bersumpah. Namun kalau dia mengatakan bagaimana di halaman sebelumnya 297, kalau dicetakan baru, kalau dia mengatakan saya telah serahkan zakat saya kepada si miskin A, nah hanya ditanya kamu sudah berapa belum? Enggak, tak pernah. Nah ini tak baik. Maka dalam posisi macam ini nalzamhu bil yamin, kita paksa si orang yang mengaku telah memberikan zakat kepada A itu untuk bersumpah. Maka dalam masalah ibadah semacam zakat, kita bedakan antara taqid dengan mutlak. Kalau dia cuma mengatakan saya telah bayar zakat, jadi tidak memerinci, maka tidak setepat. Tapi kalau klaim dia adalah mukayyad, wajib bayar. Setelah saya kasihkan pada si A, maka tinggal dicek si A. Ternyata A mengatakan saya belum pernah menerima zakat. Jadi A wajib bersumpah kalau dia telah memberikan harta zakat kepada si A. Kemudian masalah in qala qa'il, jika ada yang mengatakan idakan al-amin qad qabidul ain, jika orang mendapatkan amanah itu memegang barang demi kepentingan pemilik barang, kemudian dia mengklaim kalau telah memulangkan barang, bahwa muhsinun, maka dia adalah orang yang berbuat baik. Maka dia adalah orang yang telah berbuat baik. Fakaifa nalzamuhu bil yamin, maka bagaimanakah kalau kita wajibkan dia untuk bersumpah? Perkataannya diterima, namun dia wajib bersumpah. Jawabannya, karena sumpah tidak membayangkannya jika memang dia orang yang jujur. Namun jika dia bukanlah orang yang jujur, fa'inna ingkana indahu taqwa Allah, maka jika ada pada hatinya itu taqwa pada Allah, maka dia tidak akan bersumpah. Sawaan, baik berkaitan dengan masalah klaim telah memulangkan barang, jika diterima perkataan dia dalam masalah memulangkan barang, ataupun dalam klaim kerusakan barang. Jika ada orang yang bertanya, idza lam yahlif al-amin, jika orang yang mendapatkan amanah tidak mau bersumpah kalau dia telah mengembalikan barang dalam masalah klaim pengembalian barang, atau tidak mau bersumpah atas rusaknya barang jika dalam kasus klaim kerusakan barang, apa hukumnya? Hukumnya dia wajib mengganti rugi. Karena seandainya dia benar kalau dia adalah telah memberikan barang, atau telah barang itu memang telah benar asli memang rusak, lam yadurruhu, maka tidaklah masalah baginya seandainya bersumpah. Jika ada yang bertanya, boleh jadi dia tidak mau bersumpah karena dia takut dengan sumpah, ngeri dengan sumpah. Ada banyak, jika dia ngeri dengan sumpah, maka ini bukti kalau dia adalah orang yang hati-hati, dan kehati-hatian itu lebih sempurna lagi jika dia ganti rugi. Itu hati-hati yang hati-hati. Kalau dia masalah kerusakan barang dia enggak mau bersumpah, kalau itu barang itu rusak kena hujan atau yang lainnya, bukan karena kecerobohan dia, memang itu adalah bukti kalau dia warok, Kemudian jika terjadi kasus, pemilik barang mengklaim bahasanya cacat barang ini terjadi di tempat orang si peminjam, maka apakah diterima ucapan si pemilik barang? Maka jawabannya, anakul, kami katakan, meskipun cacat barang terjadi di tempat si peminjam, selama peminjam tidak melampaui batas dan tidak tafriq, maka dia tidak punya kewajiban ganti rugi. Ini kasus pinjam meminjam. Lain kalau kasus jual beli. Idza ikhtalafa al-ba'i' wal mushtari, jika penjual dan pembeli berselisih pendapat, man hadatsa al-aibu, cacat barang itu terjadi di tempat siapa? Maka pembeli yang baru beli barang mengatakan, oh ini sejak dari penjual mengatakan, dari saya itu barangnya sehat kok, ini cacatnya di tempat si pembeli. Al-Fa'i mengatakan cacat barang terjadi di tempat pembeli, pembeli mengatakan cacat barang terjadi sejak di tempat penjual. Maka jawaban kasus dalam masalah ini, idza kana la yahtamil qaulatani ukhida bil qaulil awwal, jika tidaklah memungkinkan mengambil pendapat yang kedua, yaitu perkataan mustari, perkataan pembeli, jika perkataan pembeli itu satu hal yang tidak mungkin, ya maka yang benar adalah perkataan penjual. Contohnya adalah izakan al-aibu, jika cacat barang itu adalah adanya jari tambahan. Apa asal kaidah pokok dalam masalah perselisihan penjual dan pembeli itu siapa yang benar. Maka saya mengatakan kalau qaulul ba'i', perkataan yang benar adalah perkataan penjual. Ada ulama yang mengatakan innal qaul qaulul mushtari, ya, perkataan yang benar adalah perkataan pembeli. Dan akan kita bahas pendapat yang benar dalam masalah ini insyaallah di sebagai kaidah fuqaha mengikuti kaidah yang akan kita bahas di catatan kaki, yaitu nanti akan kita bahas pada kaidah ke-87. Dan kaidah sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, jika qaulu ahad, ya, maka seorang yang statusnya adalah al-qaulu qauluhu, itu yang punya kewajiban untuk bersumpah. Dia tidak punya kewajiban jalankan. Kemudian pertanyaan, idza atal al-mudhib, jika orang yang menitip barang itu mendatangkan bukti kalau dia telah menitipkan barang, summa angkalan muda, kemudian orang yang menitipkan mengingkari dan itu bersumpah, ya, kalau saya tidak dititipi, maka apa hukumnya? Jawabannya kami katakan, jika mudik orang yang titip barang itu bisa mendatangkan bukti kalau dia telah menitipkan barang, maklum maka jelas al-qaulu qaulu, yang benar adalah perkataan si penitip barang. Baik kalau mudah dan pengingkaran orang yang dititip barang plus sumpahnya liubal, tidaklah. Kemudian bait yang ke-75, adil amanah lilladzi qad amannak, tunaikan amanah kepada orang yang memberikan amanah kepadamu, wala takhud man khan, dan janganlah kau khianati orang yang mengkhianatimu, fahuwa qad halak, maka orang yang khianat itu sungguh dia telah binasa. Ini adalah kaidah penting, wajib atas seseorang untuk menunaikan amanah untuk orang yang telah memberikan amanah kepadanya dalam bentuk apapun. Boleh jadi amanah tersebut wadiah, barang titipan, barang pinjaman, atau barang sewaan. Berhatal kalam, bahkan meskipun amanah tersebut berupa kata-kata, jika diamanahkan kepada Anda, wajib Anda menunaikan amanah. Oleh karena itu para ulama mengatakan, jika ada orang berkata kepada Anda, sampaikan salam kepada bulan, lalu Anda mengatakan af'al insyaallah, ya insyaallah saya sampaikan. Fa innahu yajibu 'alaika. Fa innahu yajibu 'alaika. Wajib bumi atas Anda untuk menyampaikan salam tadi. Karena orang yang telah berkata kepada Anda perkataan tadi telah memberikan amanah kepada Anda. Lain jika Anda tidak menerima amanah. Fa ilam taqbal, jika Anda tidak menerima amanah penyampaian salam, maka Anda tidak punya kewajiban untuk menyampaikan salam. Nah, yang baik kirim-kirim salam apakah tidak? Titip salam ketiga. Mana yang lebih baik? Ada orang kita titipin salam. Katakan salam untuk kedua orang tuamu ya. Apakah sebaiknya malah tidak? Di sini penulis mengatakan, oleh karena itu sepatutnya bagi seseorang idza wada'a ahadan, jika dia wada'a tawdi' itu melepas kepergian seseorang, ya tawajjah ila baladin, yang tidak pergi ke satu tempat, sepatutnya tidak mengatakan salim li ala jamaah, ya, kirimkan salamku kepada kawan-kawan di sana. Atau dia di sana punya pondok, ya, ketemu, ya tolong sampaikan salam ke arah pulaklah untuk semua santrimu. Atau kalimat semacam itu, kenapa sepatutnya kita tinggalkan? Yuharifah itu karena ini menyusahkan orang yang dititipi salam. Jika dia mau menerima, menanggung mas'uliyah, tanggung jawab menyampaikan salam. Wain rafadah, namun jika orang yang dititipi ini menolak, maka boleh jadi yang titip marah-marah. Karena yang titip ini lebih tua, lebih senior, lebih sepuh. Walaupun ya kulu, akan tapi hendaknya orang tua atau orang yang lebih senior titip salamnya begini saja. Titip salam yang sebaiknya salimli ala man sa'alani, sampaikan salamku kepada orang yang bertanya tentang keadaanku. Saya baru datang dari baru safar ke Saudi untuk dengan sebulan. Gimana kak kabar beliau? Nah, wah, ada yang tanya kabar beliau. Nah itu dia, oh ya, beliau tidak salam untuk Anda. Baiklah, kalau dari kau sehingga jika demikian ucapannya, sahabat jadilah idza tu'ila tadzakara. Jika dia bertanya gimana kabar Syekh Fulan, ya katanya Anda baru saja dari sana, karena kau mungkin saya ingat. Ya, apa ya pun, maka Anda bisa mengatakan Fulan sayyid, Syekh Fulan sayyid, wa'isallim alaik, dan dia kirim salam untukmu. Tapi kalau satu kepada orang-orang di kampung mana salammu, wajib buat mengumpulkan orang sebanyak sekampung. Nah, Budi. Jika seorang itu alaihi dainun li fulan, punya kewajiban utang ya, li fulan, dia berutang pada fulan banyak 100 ribu riyal. Wa kana qad auda'a alladhi lahu, nah orang yang mengutangi 100 ribu riyal ini itu qad auda'a telah menitipkan wadi'atan, satu titipan yang nilainya juga 100 ribu riyal. tangan menemui orang yang kubutangi dan berkata, berikan kepadaku barang titipan yang kutitipkan kepada anda yang nilainya adalah 100 ribu real. Maka orang yang menghutangi yang dititipi barang, maka di sini orang yang menghutangi itu adalah orang yang dititipi barang. Fa'angkala, maka orang yang menghutang mengingkari. Dalam konteks ini adalah bayar utang dia saja, ini barang titipannya. Fa'angkala, lalu dia mengingkari kalau dia menerima titipan barang. Maka di sini kita katakan orang yang menuduh punya kewajiban datangkan bukti. Maka kita katakan kepada orang yang mengingkari, datangkan saksi. Kita katakan kepadanya, datangkan saksi kalau anda telah memberikan kepada bulan mi'ata albin 100 ribu riyal. Wa'ila, jika anda tidak punya saksi, fala syai'alaka, maka anda tidak punya hak apapun. Maka kita katakan kepada orang yang menghutangi, menerima penitipan barang, kamu punya bukti apa? Kalau kamu telah hutangi ya. Baik, kamu punya bukti telah hutangi A 100 miliar. Kalau dia punya bukti, ya sudah, ini barangnya sudah terbuk. Tapi kalau tidak punya bukti, apalagi saya alangkah, maka anda tidak punya hak untuk semacam itu. Maka ini barang titipan, anda punya kewajiban untuk menggunakan barang titipan. Atau maknanya bangunan aku al-bayinah alal mudda'i, di sini kita katakan bayinah menjadi kewajiban penuduh. Si penuduh siapa? Berarti orang yang menitipkan barang ya. Penakulah, maka kita katakan pada penitip barang, datangkanlah saksi kalau anda telah memberikan kepada bulan benda yang nilainya, bukan utang, benda yang nilainya 100 ribu riyal. Jika anda tidak punya saksi, tidak punya bukti, ya anda tidak punya hak apapun. Jika dia mengatakan aku tidak punya bukti, ya, maka kami katakan, oh jika demikian orang yang dititipi bersumpah, maka dia pun bersumpah kalau dia tidak dititipi barang amanah. Bagi dimati al-mudai lil halif nyataan, sedangkan al-mudai si penuduh itu punya kewajiban utang 100 ribu riyal kepada orang yang bersumpah. Apakah kita katakan, ya ingkarilah utang yang menjadi kewajibanmu karena orang tersebut telah mengkhianatimu, fakulhu, maka khianatilah dia. Apakah tidak boleh? Maka jawabannya adalah tidak boleh. Maka bayarlah utangmu. Adapun barang titipan yang dia ingkari, fahisabu Allah, maka itu nanti Allah yang akan mempertimbangkannya. Ini contoh yang khianati orang yang mengkhianatimu, ya orang dititipi barang mengingkari kalau kalau menerima titipan barang. Nah, kita yang berhutang ya tetap bayar utang, tidak mudah jengkel. Kita titip barang mengingkar, sudah saya tidak mau bayar utang, kemudian tidak boleh. Jangan khianati orang yang khianat kepadamu. Maka jika demikian, jika ada seorang yang khianat kepadamu dalam satu muamalah, maka jangan engkau khianat padanya. Nah, karena amanah dan jujurlah. Maka jika dia khianat kepadamu, maka Allah yang akan memperhitungkannya. Oleh karena itu pembuat nazam mengatakan, wala takun man khana fa waqad halaka. Jangan khianati orang yang khianat, maka orang yang khianat adalah orang yang telah binasa. Ay khasira orang yang rugi, maka dosa itu menjadi tanggungannya, sedangkan untukmu pahala. Maka dengan dipakainya kaidah ini di satu masyarakat, maka akan mustaqim, akan bereslah keadaan masyarakat. Nah, seandainya kita katakan semua orang yang mengkhianati mukhiyah nantilah dia, maka setelah sebagian orang akan mengkhianati yang lain, maka akan banyaklah kasus pengkhianatan dan akan rusaklah segala urusan. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, tunaikan amanah kepada Allah, bukan amanah kepadamu, dan janganlah kau khianati orang yang mengkhianatimu. Permasalahan ini kaidah ini sangat berat untuk orang-orang yang rakus dan orang-orang yang pelit. Gimana? Dia telah mengingkari kalau titipan saya, karena saya titipkan kok saya tetap bayar utang sama dia. Wa'alusuh dan orang yang pelit kami katakan maka mereka mengatakan kaifa uqirulah bidai ini, bagaimana aku mengakui utang yang menjadi kewajibanku untuk saya bayarkan pada dia, mau dia aja mengingkari tuduhan, mengingkari kalau barang titipan yang aku titipkan padanya. Maka jawaban sesuai dengan dalil dan sesuai dengan kaidah, memang tunaikanlah amanah, ya, jangan kau khianati orang yang mengkhianatimu. Namun berkaitan dengan janganlah khianati orang yang mengkhianatimu, terdapat pengecualian. Tersebut mu'alif penulis membuat istisna pihak minha dan berkaitan dengan jangan khianati orang yang mengkhianatimu dengan faedah ke 76 yang akan kita baca